Ikan sifat-sifat keislamannya dalam jenis musibah disebutkan di Quran. Misal Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Nabluwannakum bisyai, setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan. Ilmu tafsirnya, nah ini melahirkan pemahaman yang kadang-kadang sempit. Ya, kalau disebutkan buah-buahan saja, maka ujian ini hanya berlaku bagi tukang buah. Ya, yang lain tidak gitu. Ini dalam bahasa Arab ada majas di sini, ada kiasan. Ya, ketika Anda menanam sesuatu menginginkan buahnya, bukankah Anda menanam dari bijinya? Kemudian Anda rawat, ya ada hama Anda jaga macam-macam sampai tumbuh yang Anda harapkan buahnya. Persoalannya belum sempat Anda petik buahnya dirampas oleh orang lain yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan Anda. Maka diterjemahkan dalam bahasa yang indah, hasil kerja keras yang dirampas oleh orang lain. Bisa konteksnya Anda bekerja, sudah ikut tender, sudah persiapan macam-macam, tiba-tiba hasilnya dirampas oleh orang lain. Anda ikut misalnya A, B, C dan seterusnya, sudah di puncak-puncaknya Anda ada, tiba-tiba dipindah pada orang lain. Mulai lapar, ada yang kehilangan nyawa, meninggal. Nah, sekarang kita lihat di antara tafsir Quran surah ke-67 misalnya Al-Mulk ayat yang kedua. Tadi disebutkan kehilangan nyawa. Ketika Allah menyebutkan menghidupkan dan mewafatkan, apa tujuan utamanya? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan seseorang hidup ataupun menetapkan seseorang wafat. Apa tujuannya? Dari kehidupan dan kematian ini untuk menguji yang masih hidup, siapa yang bisa meningkatkan amal soleh di antara mereka. Ini ujian dari Allah kepada kita. Siapa yang betul-betul bisa memaksimalkan amal solehnya, amal terbaiknya untuk saudara-saudari kita yang sedang diuji di Lombok. Ya, maka pertama saya mengajak pada siapapun, terkhusus barangkali stakeholder ataupun juga aktivis-aktivis politisi, politik yang ada pada saat ini. Ya, politik itu alat untuk mencapai kekuasaan. Dan puncak kekuasaan itu, puncaknya adalah melayani rakyat. Nah, sekarang rakyat sedang membutuhkan. Rakyat tidak butuh sekarang nama-nama siapa calon presiden, siapa calon wakil presidennya. Yang orang Lombok butuhkan sekarang adalah selimut. Yang mereka butuhkan adalah obat-obatan. Yang mereka butuhkan adalah bukan Anda yang kumpulkan logistik dengan berbagai pertemuan. Yang mereka butuhkan, Anda datang ke sana, sampaikan pada mereka, kami bersama Anda. Kami akan bangun rumah Anda. Kami akan berikan selimut untuk Anda. Jika Anda datang dengan itu semua, maka Anda politisi yang sungguhnya. Tapi jika Anda hanya sibuk dengan pertemuan-pertemuan sementara rakyat menanti Anda, ada sesuatu yang dipertanyakan, sebetulnya apa yang Anda cari? Ya, kami kirimkan medis pertama kali untuk memberikan yang paling cepat yang dibutuhkan. Dan insya Allah ada tim kami juga yang akan memetakan di sana apa yang kira-kira sampai detik ini dibutuhkan, sampai gempa susulan tadi 6,2 skala Richter. Biasanya kalau daruratnya selesai, orang mulai lupa sementara mereka sudah kehilangan rumah dan beberapa yang lain yang tidak mereka dapatkan kembali. Maka insya Allah teman-teman sekalian, kita akan coba tunggu sejenak. Kita rapatkan barisan untuk saudara-saudari kita di sana. Dan saya harapkan bagi yang mengumpulkan berbagai aneka sumbangan, tolong bersinergi, jangan masing-masing. Dudukan satu dengan yang lain, sehingga pengeluaran distribusinya lebih aplikatif. Jangan ini, ngambil ini, tapi tidak tepat dalam digunakan. Nanti ada yang butuh rumah, butuh obat-obatan, butuh sekolah, butuh bangun masjid. Kita kumpulkan sama-sama, kita satukan dengan baik, dan disitulah kita keluarkan sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan pada saat itu. Insyaallah kami sedang petakan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk bersinergi dengan yang lain. Kami haturkan terima kasih pada teman-teman dari FPI sudah ada di sana, Pandu Keadilan ada di sana, ACT ada di sana, dan juga barangkali ada perwakilan yang lain yang tidak kami ketahui. Semoga Allah menerima amal soleh teman-teman semua, dan sekali lagi semoga ini menyentuh kita untuk menyatukan kita dalam kebaikan, khususnya untuk sesama kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ya, dalam pembukaan ta'lim malam ini saya menyuruh pada siapapun dalam musibah ini, karena terkait dengan konteks kemanusiaan, jangan hanya melihat tentang urusan akidah. Barangkali di Bali yang terdampak tidak hanya orang Islam, maka saya menyuruh pada teman-teman yang di Bali, jangan bedakan, ya, teman-teman yang Hindu, saudara sebangsa kita, tunjukkan keindahan Islam bahwa dalam urusan kemanusiaan kita saling membantu, walaupun dalam urusan ibadah masing-masing berbeda dan tidak harus memaksakan di dalamnya. Paham insyaAllah? Baik, teman-teman sekalian, insyaAllah sekali lagi kami dalam pemetaan, setelah itu selesai kami akan sampaikan bagi yang sama-sama ingin terlibat, nanti kita akan ajak bersama-sama dan kita akan tunjukkan pada teman-teman di Lombok bahwa kita bersama mereka dalam doa kita, dalam visi kita, dan dalam kecintaan kita bersama mereka. Dan insyaAllah saya sepulang dari haji, kota yang akan saya pertama datangi adalah Lombok, dengan membawa hal-hal yang insya Allah apa yang mereka butuhkan untuk hal-hal yang kira-kira bisa menguatkan fisik dan mental kembali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mulai ta'lim kita insya Allah, dan mohon maaf kalau saya terlampau bukan hanya bersemangat dalam membuka ta'lim ini, tapi juga ada rasa-rasa yang kadang-kadang mesti kita tumpahkan ya, karena kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah saat ini, tapi kepekaan untuk mengatasinya itu nampaknya sangat lemah sekali. Karena itu mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua insyaAllah. Kita mulai ta'lim kita. Time. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kita malam ini. Kita akan meneruskan kembali terkait dengan paket kemuliaan bulan Dzulhijjah, baik dari segi ibadah haji yang sudah kita tuntaskan, kemudian yang kedua 439 Hijrah, karena nanti kita akan mulai kembali kajian kita setelah berakhir kemudian tahun ini, yaitu tahun Hijriah, dan masuk pada tahun 1440 Hijriah. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan pada kita, dan semoga Allah mengikhlaskan kita semua sehingga ilmu yang kita terima bermanfaat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saya agak cepat untuk kita bisa memulai. Di pertemuan lalu telah kita bahas tentang amalan-amalan khusus di 10 hari pertama awal bulan Dzulhijjah. Keutamaannya telah kami sampaikan, hadisnya telah kita uraikan, bahkan ayat Qur'annya juga sangat menegaskan. Dan insya Allah hitungan hari kurang lebih 2 hari ke depan, ya 1-2 hari ke depan, kita sudah akan masuk satu Dzulhijjah 1439 Hijrah. Ingat baik-baik bahwa ketika Anda masuki awal bulan Dzulhijjah itu, ingat, satu, ada amal yang dicintai oleh Allah. Cinta ini akan menghasilkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian nilai setiap amal saleh itu bisa dinilai setara dengan jihad fi sabilillah. Ini 3 hal yang paling utama. Dan ini hanya akan hadir pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ingat baik-baik, landasan hadisnya sudah kami sampaikan. Bahkan pembuka surah Al-Fajr juga sudah kami sampaikan di awal jumpa kita tentang pembahasan ini. Ya, ketika Anda mengerjakan sebuah amalan, amalan itu akan otomatis langsung dicintai oleh Allah. Ma min ayyamin ya al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah. Ya, tidaklah Anda temukan perjalanan hari ketika Anda mengerjakan amal soleh di hari-hari itu saja, ahabbu ila Allah. Maka amalan Anda otomatis akan naik dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyamul ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau sudah dicintai Allah, maka berpeluang mendapatkan ampunan dari dosa. Kaidah ini ditemukan di Quran surah 3 Ali Imran ayat 31. Ketika Allah mengatakan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai Anda. Siapa yang dicintai oleh Allah, cintai oleh Allah itu, maka teruskan ayatnya wa yaghfir lakum dzunubakum. Yaitu orang-orang yang ketika cinta Allah diberikan kepadanya, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Nah, ketika Allah mengampuni dosa-dosanya, ada yang lebih hebat lagi. Teman-teman sekalian, teruskan. Katanya amalannya bukan sekedar bisa mengampuni dosa kalau Anda istighfar, tapi juga bisa menaikkan derajatnya setara atau bahkan lebih daripada jihad fi sabilillah. Dan yang terakhir, ini sebagai bonus tafsiran. Kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa dengan memperbanyak istighfar, maka yang keempat, perbanyak doa-doa. Ingat baik-baik, di dalam Al-Quran, kaidah istighfar selalu bersanding dengan cepatnya pemberian dari anugerah kebaikan. Jadi kalau Anda rajin istighfar, itu selain menghadirkan ampunan dosa, itu mempercepat hadirnya rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ditemukan di Quran surah Nuh, surah ke-71. Ampun. Maka ketika engkau memohon ampunan pada Rabbmu, Allah memiliki sifat mengampuni dosa-dosamu. Apakah ayatnya berhenti sampai di situ? Kalau Anda kesulitan harta benda, pekerjaan susah, ya, harta susah datang, sulit berikhtiar, maka dengan istighfar, rajin Anda mendekat kepada Allah, dosa hilang. Itu, kalau kaya bukan emas, Pak. Yang paling kaya itu bukan saat punya emas, saat punya kebun. Kebun, kalau emas itu gampang didapatkan. gampang didapatkan. Mereka kerja dapat emas, dinar, dapat perak dan sebagainya. Tapi yang tidak mudah, bagaimana dengan emas itu punya kebun yang di sekitarnya ada air-air mengalir. Makanya kalau ada Arab datang ke Indonesia, datang ke Bogor, datang ke tempat-tempat yang banyak sungainya, di surga dunia. Baik, jadi kalau istighfar dekat dengan Allah, jernih hatinya, bebas dari dosa, mudah bagi Allah menghadirkan, menganugerahkan. Kemudian kita turunkan juga ada Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran telah kita bahas. Dari mulai bacaan, qiraah, kemudian pemahaman, tilawah, sampai dengan hafalan, ya, tahfidz. Kemudian kita turunkan juga ada infak dan sedekah setelah turunannya. Juga amalan-amalan yang lainnya. Sekarang kita akan sempurnakan setelah kita turunkan yang terakhir adalah puasa. Masih ingat siam? Ya. Disebutkan Nabi SAW memperbanyak siam, puasa. Jadi awal-awal bulan Dzulhijjah, kana Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Diriwayatkan di An-Nasa'i, di Abu Dawud dan hadis-hadis yang lainnya. Saya sudah sampaikan di sini, sekarang kita akan bahas khusus pada saat ini di antara bisa dimaksimalkan oleh kalangan-kalangan yang ingin mewujudkannya. Bukan kalangan khusus, tapi orang yang memang ingin mewujudkan itu sebulan Dzulhijjah. Kemarin kita bahas masih umum ya. Salat berapa rakaat masih ingat? 40 kita jaga, itu yang standar ya, ingat standar. Besok latihan, begitu masuk Sabtu, ayo standar jaga 40 rakaat. 17 rakaat yang fardu ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baik ya, semuanya 2-4-4-3-4 terumusnya. 2-4-4-3-4, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Ditambah dengan salat yaum hari Arafah. Ini ada amalan umum telah kita